الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخواتي في الله حفظني وحفظكم الله. الحمد لله kita melanjutkan kembali di Ahad pagi ini insyaallah kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, di mana pada pembahasan-pembahasan yang lalu alhamdulillah telah kita baca muqaddimah yang beliau bawakan di dalam kitab ini terkait ahamiyat dirasati tauhid wal aqidah as-sahihah, pentingnya seorang itu mempelajari, membekali diri dengan tauhid dan aqidah sahihah, dan bahwasanya aqidah sahihah adalah syarat qabulil a'mal, syarat diterimanya amalan seorang hamba. Tanpa diiringi tauhid, tanpa diiringi akidah yang lurus, maka amalan-amalan akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telah kita baca penjelasan dari beliau rahimahullahu taala tentang khuturat al-inhiraf fil aqidah, bahayanya ketika seorang itu menyimpang di dalam akidahnya, walaupun amalannya, walaupun ibadahnya kathurat banyak, tapi ketika tercampur padanya akidah yang menyimpang, maka ibadah atau amalan-amalan yang dilakukan aku menjadi sirna dan sia-sia. Begitu juga beliau jelaskan di dalam mukadimah sebelumnya, masdar talaqqi al-aqidah sahihah, sumber dari seorang itu mempelajari akidahnya yang murni, dan bahwasanya prinsip akidah, keyakinan seseorang itu wajib diambil dari Alkitab wa Sunnah. tidak diambil dari penelitian, tidak diambil dari pendapat teori seorang, ataupun diambil dari ilmu al-kalam wal-mantiq wa falsafah. Begitu pula tidak diambil dari ijtihadat. Tapi yang namanya akidah harus dan wajib diambil sumbernya dari kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Alkitab wa sunnah, maka wajib untuk kita kufuri. Wajib untuk kita yakini kebatilan dari keyakinan tersebut ketika bertentangan dengan Alkitab wa sunnah. Dan juga pada kajian sebelumnya telah kita bahas, kita baca solusi untuk seorang atau umat secara umum agar bisa selamat dari penyimpangan akidah. Di antara yang paling pentingnya adalah at-ta'allum, belajar. Belajar ilmu syar'i, talabul ilmi. Maka seorang mengaku bahwasanya dirinya ahlu sunnah, mengaku seorang bahwasanya dirinya di atas akidah yang lurus, manhaj sahih, manhajnya ahli sunnah, manhaj salafi, ini tidak cukup. Yang wajib, yang harus dilakukan setelahnya, setelah dia mengenal manhaj salaf adalah mempelajari apa itu manhaj salaf. Mempelajari prinsip-prinsip yang diyakini oleh salafus saleh. Maka dengan ilmu inilah seorang itu bisa terhindar dari kejahilan. Seorang itu bisa terhindar dari kesesatan. Naam. Maka setelah beliau membawakan mukaddimah-mukaddimah tersebut, beliau mulai menjelaskan dan mulai membahas pembahasan tauhid secara lebih rinci. Dan yang beliau mulai bahas dan mulai kaji di dalam kitabnya ini adalah terkait dengan pembahasan tauhidur rububiyah. Dan insyaallah ini yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Kata beliau rahimahullahu taala wa hafizah, tauhidur rububiyah. Pembahasan pertama dari pembahasan tauhid secara lebih rinci adalah tauhid rububiyah. Dan di dalam bab ini beliau akan membahas dan membagi pembahasan ini menjadi beberapa pasal. Yang pertama kata beliau, al-fasul awal fi bayani ma'na tauhid rububiyah wa fitriyatihi wa iqrarul musyrikin bih. Pasal pertama akan membahas tentang penjelasan ma'na tauhid rububiyah dan fitrahnya hal tersebut. Artinya seorang manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berikrar terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Namun ia menjadikan seorang itu menyimpang, seorang itu sesat adalah lingkungan dan sekitarnya. Wa illa pada dasarnya seorang sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alal fitrah, alal iman billahi azza wajal. Waliqrari musyriki nabi, begitu pula pengikraran kaum musyrikin terhadap tauhid tersebut. Artinya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang-orang yang menentang bahwasanya sang pencipta, sang pemberi rizki yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka beriman dengan hal itu semua. Bahkan juga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatadayyanun, mereka beragama dengan sisa-sisa peninggalan atau ajaran Nabiullah Ibrahim. Namun ketika ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim itu tercampur di tengah-tengah mereka dengan kesyirikan, barulah setelah itu diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan umat kembali kepada tauhid dan meninggalkan segala macam praktek-praktek kesyirikan fil ibadah. Maka ini pasal yang pertama yang ingin dibahas. Qala faslu tsani, adapun pasal yang kedua, fi bayani mafhumi kalimat rabb fil qur'ani was sunnah wa tasawuratil umamid dhalla fi babir rububiyyah wa rad 'alaiha. Pasal kedua adalah terkait dengan pemahaman kalimat rabb yang benar di dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan penggambaran-penggambaran umat-umat yang sesat dalam pembahasan rububiyah serta bantahan kepada mereka. Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, fi bayani khudu'il kaun wal inqiyad. Fi bayani khudu'il qaul fil inqiyad wa ta'ah lillahi azza wa jal. Pasal yang ketiga terkait dengan penjelasan ketundukan seluruh alam semesta dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fasl rabi', pasal yang keempat, fi bayani manhajil Qur'an fi itsbati wahdaniyatillahi fil khalqi war rizqi wa ghairi dzalik. Pasal keempat terkait penjelasan manhaj Al-Qur'an, metode Al-Qur'an di dalam penetapan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya, rizqi dan yang selainnya, yakni di dalam isbat rububiyyatillah subhanahu wa ta'ala. Al-fasl khamis, pasal yang kelima, fi bayani istilzami tauhid rububiyyah li tauhidil uluhiyah. Pasal kelima terkait dengan penjelasan harusnya pengharusan tauhid rububiyyah untuk mentauhidkan Allah di dalam al-uluhiyah. Maka secara garis besar pembahasan tauhid rububiyyah beliau bagi menjadi lima pasal ini, dan insya Allah kita akan baca satu persatu secara lebih rinci setiap pasalnya. Tapi kita masuk di dalam pasal yang pertama dari bab Tauhid Rububiyah ini. Waqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hafidha al-fasul awal. Pasal yang pertama. Hibayani ma'na Tauhid Rububiyah wa iqraril musyriki nabi. Pasal yang pertama terkait dengan penjelasan makna dari Tauhid Rububiyah, serta penjelasan terkait ikrarnya orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Di mana di dalam pasal pertama ini beliau ingin jelaskan tentang makna dari tauhid rububiyah itu sendiri. Dan telah kita jelaskan makna tauhid secara garis besar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tauhid maknahu al-'am, maknanya yang umum adalah ifradullah bima yahtassu bihi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yakni di antara hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kerububiyahannya. Begitu juga di dalam pasal ini beliau ingin menjelaskan tentang orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, serta beliau akan menyebutkan dalil-dalilnya minal Quran, dan itu banyak sekali. Dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang dari kalangan ahlul kalam yang menafsirkan tauhid, yang menafsirkan makna dari la ilaha illallah, yang dengannya seorang itu masuk Islam, yang dengannya seorang itu menjadi muwahhid, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la rabba illallah. Tidak ada rabb melainkan Allah. Tidak ada yang mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Semata-mata itu saja. Artinya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan dasar keyakinan ini sudah menjadi muslim. Semata-mata meyakini Allah sang pencipta, ini muslim. Maka di dalam pasal ini terdapat bantahan kepada mereka bahwasanya semata-mata mengikrarkan tauhid rububiyah Allah itu tidak cukup. Meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur seluruh alam semesta, ini tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu muslim. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mengatakan dan mengikrarkan hal tersebut. Tapi tetap saja diperangi dan dikafirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tidak semata-mata makna la ilaha illallah adalah mengikrarkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau seandainya kalimat la ilaha illallah maknanya sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahlul kalam wal mantik, maka tentunya orang-orang musyrikin tidak akan berat untuk mengucapkannya, tidak akan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena itu sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka juga yakin bahwasanya Allah sang pencipta. Allah yakin bahwasanya orang-orang musyrikin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta. Tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, menunjukkan bahwasanya bukan ini yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah. Yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah adalah seorang meninggalkan segala macam praktek-praktek kesyirikan. La ma'budah haqqun illallah. Naam. Maka dari sini, dari penjelasan yang kita sampaikan ini, bahayanya seorang itu belajar ilmu kalam dan mantik. Naam. Karena di antara kesesatan yang seorang akan terjatuh di dalamnya adalah salah di dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak heran dari kalangan orang-orang yang mengaku bahasanya mereka intelektual muslim, ada di kalangan mereka mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu sama, wal'iyadu billah, mengucapkan ucapan kufur. Mengatakan dan menyamakan antara agama Islam dengan agama-agama kufur dan syirik. Hal itu dikarenakan dasar ini diantaranya. Karena dengan agama apapun, selama seorang itu meyakini bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala sang Rabb, maka dia muslim, maka dia beriman. Nah, meyakini adanya Tuhan, dialah orang beriman. Nah, kemudian kita baca ucapan al-musannif. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala at-tauhid. At-tauhidu bima'nahu al-'am huwa i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala birububiyyah wa ikhlasul ibadati lahu wa itsbatu ma lahu minal asma'i was sifat. Tauhid dengan maknanya yang umum adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengisbatkan apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-nama serta sifat-sifat. Sehingga dari penjelasan al-musannif hafizahullahu ta'ala di sini kita bisa memahami bahwasanya yang dijelaskan oleh al-musannif tauhid itu terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, wa tauhidul ibadah, wa tauhidu al-asma'i was sifat. Fa huwa thalathatu anwa', maka dia terbagi menjadi tiga jenis. Tauhid rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Wa kullu naw'in lahu ma'nan la budda min bayanihi li yatahaddada al-farqu baina hadhihi al-anwa'. Dan setiap jenis itu memiliki makna, memiliki definisi yang harus dijelaskan. Artinya kita harus memahaminya agar kita bisa mengamalkannya tentunya. Li yatahaddada al-farqu baina hadhihi al-anwa'. Agar jelas perbedaan antara jenis-jenis ini tadi. Yang pertama ketika beliau mulai membahas al-awwal fa tauhid rububiyah, maka tauhid rububiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. bi an yu'taqada annahu wahdahu al-khaliqu li jami'il makhluqat, yaitu dengan meyakini bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala semata yang mencipta, menjadi pencipta terhadap seluruh makhluk-makhluk yang ada. Allahu khaliqu kulli syai. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Wa annahu ar-razzaqu li jami'id dawab wal adamiyyin wa ghairihim wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Begitu pula meyakini bahasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala sang pemberi rizki untuk seluruh hewan, begitu pula manusia ataupun selain mereka. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi kecuali Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rizkinya. Wa annahu malikul mulk, dan meyakini bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh kekuasaan. Wal mudabbir li syu'unil alam kullihi, dan dialah yang mengatur seluruh urusan-urusan di alam semesta. Yuwalli wa yu'zil, memberikan kekuasaan ataupun mencabut kekuasaan tersebut. Wa yu'izz wa yuzil, memberikan kemuliaan kepada seseorang ataupun merendahkan seseorang. Qadirun ala kulli syai'in yusarriful laila wan nahar, maha mampu atas segala sesuatu serta membalikkan malam dan siang. Wa yuhyi wa yumiit, menghidupkan dan mematikan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah, Allahumma ya Allah, zat yang menguasai segala kekuasaan, tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau hendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', begitu pula engkau mencabut kekuasaan tersebut dari orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', engkau pun yang merendahkan orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, hanya di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, dan engkau lah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tulijun layla fin nahari wa tulijun nahara fin layl, engkau memasukkan malam di siang, begitu pula memasukkan siang pada malam. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur siang dan malam dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau lah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, begitu pula engkau lah yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau pun memberikan rizki kepada siapapun yang engkau kehendaki tanpa terhitung bilangannya, tanpa terhitung jumlahnya. Dan yang semisal dari hadhil adillah atau dalil adil ini yang menunjukkan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pula, ayat yang selalu kita baca pada setiap rakaatnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga dalil. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabb. Warabb maknanya adalah Al-Malikul Khaliqul Mudabbir. Rabb maknanya adalah yang mencipta, ia menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Kemudian qala al-musannif, faqad nafa Allahu subhanahu an yakuna lahu syarikun fil mulki aw mu'in. Kama nafa subhanahu an yakuna lahu syarikun fil khalqi war rizqi. Qala ta'ala, hadha khalqullah fa aruni madza khalaqa alladhina min duni. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menafikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sekutu di dalam kekuasaannya, ada yang berkuasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dinafikan. Namun sangat disayangkan sekali, di sebagian tawaif as-sufiyah, sebagian kelompok-kelompok sufiyah, terutama yang ekstrim di kalangan mereka, atau di kalangan rafidah, Mereka meyakini bahwasanya sebagian orang dari kalangan khawasuhum, dari orang-orang khusus di kalangan mereka, entah itu dikarenakan mereka menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala atau dikarenakan mereka memiliki kekhususiah, mereka sampai pada derajat tertentu dari pelatihan-pelatihan yang mereka sebut dengan riyadhah. Kemudian mereka menganggap bahwasanya ketika mereka sudah sampai pada derajat ma'rifat atau sebagainya menyebut dengan aqtab, aghwas, maka mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur satu wilayah tertentu. Dan ini mereka tulis di dalam buku-buku mereka, terutama dari kalangan orang-orang Rafidhah. Maka la syak yang seperti ini adalah syirkun asyaddu min syirkil musyrikin al-awwalin. Ini adalah kesyirikan yang jauh lebih parah dibanding kesyirikannya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang-orang musyrikin terdahulu yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan mereka tidak sampai pada batasan meyakini ada pencipta bersama Allah. Tidak sampai pada batasan bahwasanya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu memberi rizki, menghidupkan, mematikan bersama Allah. Tidak. Orang-orang musyrikin terdahulu menyembah berhala-berhala itu semata-mata sebagai wasilah saja yang menyampaikan hajah mereka kepada Allah. Sebagai syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam ayat yang lainnya, haula'i syufa'auna 'indallah. Semata-mata itu. Tapi kesyirikan orang-orang di zaman sekarang sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, asyad min syirkil awwalin, lebih parah, lebih dahsyat dibanding kesyirikan orang-orang terdahulu. Karena mereka sampai pada batasan meyakini ada yang mencipta bersama Allah. Meyakini bahasanya orang-orang tertentu menyatu dengan Allah. Sampai ada yang mengatakan bahasanya ma fi jubbati illallah. Tidak ada yang berada di dalam jubahku kecuali Allah. Artinya dia mengaku bahasanya dirinya Allah. Wa huwa ibnu Arabi. Dan diantaranya adalah ibnu Arabi. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Ibnu Qayyim, akfaru ahlil ard. Beliau adalah orang yang paling kufur di muka bumi. Naam. Namun lil asabi syadid, orang-orang yang meyakini dengan keyakinan-keyakinan ittihadiyah itu dianggap sebagai orang yang azim. Seorang alim, masyaallah salamul afiyah. Orang-orang musyrik yang kesyirikannya jauh lebih dahsyat ketimbang orang-orang musyrikin terdahulu diagungkan oleh sebagian orang. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa hafizah au mu'in, ataupun Allah Subhanahu wa taala juga menafikan ada yang membantu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan ada yang menguasai berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menafikan ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaannya. Wa amal malaikat, adapun malaikat, mereka pada hakikatnya bukan membantu Allah Subhanahu wa taala, namun Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan untuk mereka agar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak akan mampu melaksanakan tugas-tugas mereka yang diwakilkan kepada mereka kecuali dengan bantuan dari Allah. Sehingga pada hakikatnya yang mengatur semua Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengatur semua. Allah tidak butuh kepada siapapun. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada sebagian malaikat lihikmah, untuk hikmah-hikmah tertentu yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kemudian qala al-musannif hafizahullahu taala kama nafa subhanahu ay yakunna lahu syarikun fil khalqi wal razqi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, tandingan di dalam penciptaan dan pemberi rizki. Naam. Dan ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi sangat disayangkan sekali ada min gulat sufiyah di antara sufiyah-sufiyah ekstrim justru sampai pada batasan bahwasanya wali-wali mereka ada yang mengatur alam semesta. Diberikan wilayah kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada batasan bahwasanya sebagian aulia, sebagian yang mereka sebut sebagai wali itu yakhluqu al-janin fi batnil um, bisa dan mampu menciptakan janin di perut seorang ibu. Naam. Wa huwa mulaqab bi habibil ju'fi. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Dan inilah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang musyrikin yang mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhujjah dengan ketauhidannya, ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyah. Untuk orang-orang atau umat mau mentauhidkan Allah di dalam al-uluhiyah. Maka ini di antara dalilnya. Hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua makhluk Allah. Maka perlihatkan yang kalian sembah, yang kalian ibadai dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa mereka ciptakan? Apakah mereka mengatur alam semesta? Apakah mereka memberi rizki? Lalu kenapa disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk berhalamu. Maka ini di antara manhajul Al-Qur'an, manhaj atau metode Al-Qur'an untuk seorang itu mau mentauhidkan Allah di dalam ibadah, yaitu beristidlal atau berdalil dengan ketauhidan Allah di dalam ar-rububiyah. Sebagian ulama mengibarahkan dengan tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal ibadah. Ketauhidan seseorang terhadap kerububiyahan Allah itu mengharuskan dan melazimkan untuk seseorang itu mentauhidkan Allah di dalam al-ibadah. Artinya, kalau seorang yakin bahwasanya Rabb-nya Allah, yang menciptakannya Allah, yang mengatur rizkinya itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang wajib untuk dia hanya menyembah Allah. Minta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan pasrah, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada berhala, tidak kepada patung, tidak kepada nabi, malaikat, kuburan, atau yang semisalnya. Naam. Karena itu semua makhluk yang diatur juga dengan, diatur juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, qala al-musannif wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, amman hadha alladhi yarzukukun in amsaka rizqah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqah. Ataukah ini yang akan memberikan rizki kepada kalian apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menahan rizkinya? Artinya, ini juga diantara dalil yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada orang-orang musyrikin. Bahwasanya yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak mampu memberi rizki ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan rizki orang tersebut diangkat oleh Allah. Lalu kenapa disembah? Kenapa tidak minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kama a'lana infiradahu birububiyyah ala jami'i khalqihi. Begitu pula sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengiklankan, mengkhabarkan kemahaesaannya di dalam rububiyyah atas seluruh makhluknya. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb seluruh alam semesta. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil laila wan nahara yatlubuhu hatithan wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Kemudian kata al-musannif, wa qad fatarallahu jami'al khalq 'ala al-iqrari bi rububiyyatihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan seluruh makhluknya untuk mengikrarkan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Hatta innal musyrikin alladzina ja'alu lahu syarikan fil ibadah yuqirruna bi tafarrudihi bi rububiyyah. Bahkan sampai pada batasan orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, mereka pun mengikrarkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Dan ini sekali lagi dari penjelasan al-musannif rahimahullahu taala wa hafizah, kita bisa petik faedah batilnya ucapan orang-orang yang mentafsirkan tauhid dengan semata-mata keyakinan Allah Subhanahu wa taala lah yang mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Yakni tauhidul matlub, tauhid yang dituntut. Tauhidul dari makna la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul 'arsyil 'adzim, sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Katakan, siapakah Rabb seluruh langit yang memiliki tujuh lapis, begitu pula Rabb yang memiliki arsy yang sangat agung. Saya quluna lillah, maka pasti mereka orang-orang musyrikin mengucapkan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa? Artinya di dalam ayat ini, selain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang musyrikin, kalau seandainya mereka ditanya, siapakah Rabb yang menguasai langit-langit? Siapakah Rabb yang menguasai al-arsyil maha agung, yang besar? Maka orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW tidak akan menjawab, berhala kami, sesembahan kami, tidak. Mereka akan mengatakan, lillah, itu semua milik Allah. Artinya, mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mencipta. Allah lah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabbul Alamin. Maka oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Qul afala tattaqun?" Maka katakan lagi kepada mereka, "Lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah?" Kalian tahu, kalian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kalian, yang menguasai segala sesuatu. Tapi kenapa justru yang kalian sembah, kalian agungkan, kalian tuhankan adalah selain Allah? Kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini di antara hujjah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun." Kemudian kata al-musannif, fahada tauhid lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Maka tauhid ini tidak ada yang berpendapat dengan sebaliknya. Kelompok-kelompok yang ma'ruf, yang dikenal dari kalangan bani Adam. Balil qulubu mafturatun 'alal iqrari bihi. Bahkan qalbu-qalbu pada dasarnya difitrahkan di atas pengikraran ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. A'zam min kauniha mafturatan 'alal iqrari bi ghairihi minal mawjudat. Bahkan fitrahnya seseorang di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, lebih besar, lebih agung dibanding fitrahnya seorang di dalam meyakini seluruh makhluk-makhluk yang ada. Kama qalat ar-rusul fi haqqallahu anhum, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh para rasul dalam yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dari mereka di dalam Al-Qur'an. Qalat rusuluhum afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Maka para rasul mereka, rasul-rasul yang diutus kepada umat-umat, afillahi syak, apakah pada Allah Subhanahu wa taala ada keraguan? Jawabannya, la, tidak ada. Hatta fil umam sabqah, bahkan pada umam-umam yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, mereka pun yakin bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala sang pencipta. Fatiris samawati wal ard, ia menciptakan langit dan bumi. Wa asyharu man 'urifa tajahuluhu wa tadhahuruhu bi inkari rabb fir'aun. Dan orang yang paling dikenal dengan sikap tajahulnya ataupun menampakkan pengingkaran terhadap rabb kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan ana rabbukum al-a'la. Aku adalah rabbmu yang paling tinggi. Waqad kana mustaiqinan fil batin. Padahal dia pun yakin dari qalbunya. Yani maksud beliau, hafizahullah ta'ala, orang yang paling kufur saja, yaitu Fir'aun, yang menampakkan bahwasanya dirinya, itu mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada batasan, mengklaim bahwasanya dirinya adalah, Rabb, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Aku adalah Rabb kalian yang paling besar. Mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah jelaskan bahwasanya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kalbunya. Tidak sesuai dengan fitrahnya. Padahal dari kalbunya, dari hati sanubari yang terdalamnya, dia yakin apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa itu hak. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala sang penciptanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh engkau telah tahu wahai Fir'aun, pada hakikatnya engkau yakin tidaklah ada yang menurunkan ayat-ayat ini yang dibawa oleh Musa sebagai tanda kemukjizatan Nabiullah Musa, sebagai tanda bahwasanya Nabiullah Musa betul-betul diutus dari Allah, illa rabbus samawati wal ardi basair, kecuali yang menurunkannya adalah Rabb yang menguasai langit dan bumi sebagai bentuk basair basirah, sebagai bukti, sebagai tanda. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Fir'aun, dibawa oleh Nabiullah Musa. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal dari diri mereka, dari jiwa mereka, mereka yakin. Mereka tidak bisa menolak bahwasanya yang dibawa oleh Nabiullah Musa itu hak. Tapi kenapa mereka bisa menolak, mengingkari secara zahir, menampakkan seakan-akan tidak mau beriman? Karena mereka adalah orang-orang yang dulman wa'ulu, orang yang zalim serta orang yang congkak. Artinya, yang menjadikan mereka itu tidak mau menerima al-haq, padahal mereka yakin itulah yang hak, adalah sikap zalimnya dan congkaknya. Maka dari sini, ikhwati fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, di antara faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, min akbari asbab, termasuk sebab terbesar, seorang itu terhalang dari kebenaran, padahal dia tahu itu yang benar, adalah sikap sombong dan congkak. Sebagaimana Fir'aun, dia tahu yang dibawa oleh Nabiullah Musa hak, benar. Bahkan ketika dia menjelang meninggalnya, dia mengatakan, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Dia beriman dan dia mengatakan masuk Islam. Tapi ketika waktu sudah tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kesempatan sudah tidak ada lagi, maka Fir'aun menyesal atas apa yang dia lakukan. Maka dengan ini kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam sahab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad.